aku adalah makhluk pujaanmu. Terlihat sempurna ku di matamu. Pernahkah terlintas dalam beratmu, aku tak seindah hayalmu. Sadarkah betapa bodohnya kamu, percaya semua perkataanku. Butakah seluruh mata hatimu, ku bukan terbaik untukmu. Sakit di hati.